عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، setelah kita berbincang tentang Ghazwatul Khandaq, tentang perang parit atau yang dikenal dengan Ghazwatul Ahzab, perang sekutu di mana orang-orang musyrikin dengan 10.000 pasukannya menyerang kota Madinah. Namun Allah Azza wa Jal setelah memberikan ujian yang berat, ujian yang berat, bagaimana Allah Jalla Jalaluh menggambarkan kondisi kota Madinah, kondisi hati mereka, sampai Allah Jalla Jalaluh mengatakan wabalaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadid. Setelah itu terjadi peristiwa lain yang kita tahu di semua takdir Allah Azza wa Jal pasti ada hikmah. Sehingga tugas seorang muslim menghadapi masalah apapun dalam kehidupan ini yang mungkin dalam pandangan dia buruk, buat dia, dia gak menyukainya. Tapi dibalik itu ada hikmah yang besar yang seharusnya sejak awal kita menyerahkannya kepada Allah. Barakallahu fik. Ya, silahkan dibaca tentang perang Bani Quraizah. Aman. Masih di mute kan? Udah. Ulang dulu. Fiqih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Perang Bani Quraizah telah kami jelaskan bahwa pada perang Khandaq Bani Quraizah terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika pasukan gabungan terbentuk, Huyai bin Akhtab membujuk mereka untuk melanggar perjanjian tersebut dan mendukung pasukan gabungan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, mereka tidak memperoleh keuntungan apapun dengan bujukan Huyai. Bahkan, pasukan gabungan dan Bani Quraizah pulang membawa kerugian. Sebagaimana Allah firmankan tentang pasukan gabungan, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Dan tentang Bani Quraizah, wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'b فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 26-27. Barakallahu fiik. Bagaimana konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin bersama orang-orang Yahudi tidak menghasilkan kecuali kesengsaraan buat mereka. Mereka semua berharap akan dapat membumi hanguskan kota Madinah. Mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Tentunya di balik pasukan gabungan ada iblis yang selalu hadir untuk mengompori, untuk memprovokasi. Tapi pada akhirnya kita semua tahu wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Pasukan gabungan pulang. Mereka meninggalkan kota Madinah. Huyai bin Akhtab yang sempat mempengaruhi pemimpin Bani Quraizah. Ingat, Huyai bin Akhtab bukan dari Bani Quraizah. Dia dari Bani Nadir. Bagaimana akhirnya dia berhasil membujuk pemimpin Bani Quraizah yang berakhir dengan kehancuran mereka. Syaitan itu mengajak, membujuk, mengiming-imingi, menggoda. Tapi pada akhirnya dia berlepas diri. Dia akan mengatakan, ya aku kan cuma ngajak, kenapa kalian ikut? Maka akhirnya Bani Quraizah yang punya perjanjian dengan Nabi SAW. Ingat ada dua kabilah yang sebelumnya sudah diusir. Ada Bani Qainuqa dan ada Bani Nadir. Yang tersisa Bani Quraizah. Yang mereka seharusnya ambil pelajaran dari sejarah. Dari apa yang menimpa saudara-saudara mereka. Tapi terkadang ambisi membuat orang buta. Sehingga mereka mendapatkan akibat yang paling buruk dibandingkan dengan kabilah sebelumnya. Apa penyebabnya gak mau belajar? Udah dikasih tahu. Maka apa yang terjadi? Allah mewariskan negeri mereka buat umat Islam. Sebagian di antara mereka kita akan baca sebentar lagi dibunuh dan sebagiannya ditawan dari orang-orang Bani Quraizah. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah setelah perang Ahzab, tidak ada yang dilakukannya kecuali meletakkan senjata. Namun, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam selai berkata, "Apakah kamu telah meletakkan senjata? Demi Allah, sesungguhnya para malaikat belum meletakkan senjatanya. Berangkatlah bersama sahabatmu menuju Bani Quraizah. Aku akan mengawalmu dan akan meluluh lantakan benteng-benteng mereka. Aku akan tanamkan rasa takut pada hati mereka." Lalu Jibril pun berangkat dengan pasukan malaikatnya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat debu-debu berterbangan di lorong-lorong perkampungan Bani Ghanam karena pasukan Jibril saat Rasulullah berangkat menuju Bani Quraizah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Jadi bayangan Nabi alaihissalatu wassalam setelah pasukan gabungan itu meninggalkan kota Madinah, beliau mau istirahat, sahabatnya juga mau istirahat. Beliau baru sampai rumahnya, baru meletakkan senjatanya, belum ngapa-ngapain. Belum duduk selonjoran, istirahat, belum minum kopi, minum teh, wala minum apa. Baru meletakkan senjatanya. Orang tuh biasanya kalau masuk rumah ketika dia habis bekerja ini itu, dia tidak melakukan aktivitas lain kecuali meletakkan barang bawaannya. Tasnya ditaruh, mungkin bajunya dibuka. Ini Nabi Alaihissalam baru meletakkan senjatanya. Jibril udah datang mengatakan, "Awadta silaha." Engkau sudah meletakkan senjatamu. Seakan-akan Jibril mengatakan, perang belum selesai. Malaikat-malaikat belum meletakkan senjata. Ini menunjukkan para malaikat pun hadir dalam peperangan itu. Sebagaimana setan-setan juga hadir. Maka kemudian Jibril mengatakan, inhab, berangkat engkau bersama para sahabatmu. Kenapa? Aku akan berjalan di hadapan. Jadi bukan mengawal, tapi jalan di depannya ya. Mungkin bisa diartikan mengawal ya. Aku akan goncangkan. Uzalzil bihim husunam. Aku akan goncangkan benteng-benteng mereka. Mungkin kalau diterjemahkan, diluluh lantahkan. Ya. Tapi sebenarnya hati mereka yang digoncang. Aku akan lemparkan rasa takut kepada mereka. Berangkatlah Nabi SAW. Jibril berangkat. Di sinilah hadis Anas yang selanjutnya menceritakan. Ketika Jibril berangkat, Anas itu melihat ada debu yang berterbangan. Malaikat juga naik kuda mereka. Mungkin bayangan malaikat dengan sayap mereka. Ya, kalau Jibril alaihissalam menggunakan kekuatannya yang Allah berikan secara keseluruhan, habis. Bagaimana negeri Sadum dan Gamura, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, diangkat dengan satu sayapnya Jibril, dibalikkan. Mereka berangkat dengan kuda-kuda mereka, dan mereka melihat ada debu yang berterbangan. Anas melihat hal itu. Kemudian Nabi berangkat alaihi salatu wassalam. Ini berangkatnya setelah waktu zuhur. Mungkin sudah mau masuk waktu asar. Maka apa kata Nabi SAW? Nah, dilanjutkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada perang Ahzab, jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Namun, sebagian mereka telah mendapatkan waktu asar saat dalam perjalanan. Kemudian berkatalah salah satu dari mereka, kita tidak akan sholat asar sampai kita datang di perkampungan mereka. Sedangkan sebagian lain berkata, tidak, kita harus sholat dulu sebab bukan itu yang diinginkan Nabi. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Hadis riwayat Al Bukhari. Subhanallah jemaah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya dengan cepat, dengan segera, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Berangkatlah sahabatnya. Ya mereka nggak bareng-bareng berangkatnya. Mungkin yang ketemu di jalan mereka berbarengan. Karena kejadian perang Ahzab itu kita tahu para sahabat itu memiliki posko yang berbeda-beda. Menjaga parit selama perang. Mereka berangkat dari kampung ini, yang itu berangkat dari kampung sana. Akhirnya mereka berangkat pokoknya menuju Bani Quraizah. Di tengah jalan, ada riwayat Imam Muslim mengatakan jangan ada yang sholat zuhur kecuali di Bani Quraizah. Ini menunjukkan ada sebagian di antara mereka yang belum sholat duhur. Maka sholat duhurnya pun di Bani Quraizah. Ini kondisi perang. sebelum Bani Quraidah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mereka harus segera berangkat. Ada sebagian di antara mereka sampai tengah jalan, udah masuk waktu asar. Mereka ngatakan, kita sholat dulu, kata mereka. Apa kata mereka? Pesan Nabi sholat asar di Bani Quraidah. Maka sebagian mengatakan, enggak, Nabi itu cuma kita ingin menginginkan dari kita supaya kita segera aja. Akhirnya sebagian sholat, sebagian melanjutkan perjalanan. Setelah diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi tidak mencela salah satu di antara mereka. Bahkan ada yang sholat asarnya itu isya aja. Karena baru nyampe Bani Quraidah isya. Semoga Anda enggak lupa dengan cerita ini. Mereka benar-benar menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi seorang muslim ketika diperintahkan, diminta untuk melakukan sesuatu, enggak ada yang bisa dilakukan kecuali sami'na wa atha'. Mereka berangkat ke sana. Nah, lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan kekuatan 3000 pasukan, 36 pasukan berkuda dan melakukan pengepungan terhadap Bani Quraizah selama 10 hari lebih. Allah membuat Huyai bin Akhtab pulang dan kembali ke bentengnya, lalu Allah menanamkan rasa takut pada hatinya. Sementara pengepungan terus berlanjut, akhirnya mereka meminta untuk dikirim negosiator yang bernama Abu Lubabah bin Munzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyetujuinya. Barakallahu fikum. Jadi setelah sampai ke Bani Quraidah, jumlah pasukan yang berkumpul itu 3000. Ini menunjukkan kekuatan Bani Quraidah. Mereka satu kabilah, tapi mereka punya benteng yang luar biasa. Mereka punya benteng ya, kalau kita ngelihat mungkin benteng-benteng zaman dulu yang besar-besar, tinggi-tinggi. Yang di dalamnya itu ada kehidupan sendiri sebenarnya. Jadi bentengnya itu membentengi kota mereka. Apalagi Allah menyebutkan ya, ketika kita membahas tentang Ghazwatu Bani Nadir, bagaimana Banu Nadir itu memiliki benteng-benteng yang kokoh-kokoh. Akhirnya mereka ketakutan. Ada 36 pasukan berkuda. Berapa hari dikepung? Kalau orang-orang musyrikin mengepung kota Madinah hampir sebulan penuh, lalu Allah mengusir mereka dengan angin yang ditiupkan, sedangkan Bani Quraidah baru 10 hari mereka sudah menyerah. Kenapa? Bukankah Jibril mengatakan, aku akan goncangkan benteng-benteng mereka. Aku akan lemparkan rasa takut. Huyai bin Akhtab punya perjanjian dengan pemimpinnya Bani Quraidah. Apa perjanjiannya? Engkau harus masuk bersama kita. Jadi kalau nanti ada apa-apa dengan pasukan gabungan, Huyai bin Akhtab akan bergabung dengan mereka. Dan Huyai bergabung dengan mereka. Pikirnya Huyai ini ingin membakar semangat mereka, memotivasi mereka untuk tetap bertahan menghadapi umat Islam. Ternyata Allah juga lemparkan rasa takut di hatinya dan dia pun ketakutan. Yang awalnya ya memprovokasi, mengompori, pada akhirnya Bani Quraidah meminta negosiator. Maka mereka minta supaya Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi menyetujui. Silahkan kalian minta dia berangkat. Dikirimlah Abu Lubab. Apa yang terjadi dengan Abu Lubab? Nah, dilanjutkan. Abu Lubabah datang menemui mereka. Ketika mereka melihat Abu Lubabah datang, semua orang berdiri. Sedangkan para wanita dan anak-anak menyambutnya dengan tangisan yang mengibah. Mereka berkata, wahai Abu Lubabah, apakah menurutmu kami harus tunduk dengan keputusan Muhammad? Abu Lubabah berkata, ya, sambil memberi isyarat tangan ke lehernya, yang berarti mereka harus dibunuh. Abu Lubabah berkata, demi Allah, saat kedua kakiku belum bergerak, aku sadar bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kemudian, Ia pun kembali dan tidak berani menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga mengikat dirinya pada sebuah tiang masjid seraya berkata, "Aku tidak akan meninggalkan posisi ini hingga Allah menerima taubatku atas apa yang aku lakukan." Ia berjanji tidak akan menginjakkan kakinya di Bani Quraizah selama-lamanya dan tidak akan melihat negeri yang beliau pernah melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya selama-lamanya. Lanjut. Ibnu Hisham berkata, Ibnu Hisham. Allah menurunkan tentang Abu Lubabah seperti apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Abu Khalid dari Abdullah bin Abu Qatada, ayat yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ibnu Hisham berkata, ia mengikatkan dirinya selama 6 hari. Istrinya datang untuk membuka ikatannya setiap kali datang waktu sholat. Lalu ia berwudu dan sholat, kemudian mengikat diri lagi hingga turun ayat yang menerima taubatnya. Wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 102. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Setiap kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka itu memiliki perjanjian dengan bangsa Arab yang ada di Madinah. Mereka bersekutu. Mereka tahu mereka adalah pendatang. Mereka bukan penduduk asli kota Madinah, sehingga mereka bersekutu dengan orang-orang yang sudah ada di Madinah. Banu Qurayza itu bersekutu dengan suku Aus. Maka tatkala mereka memilih Abu Lubabah, dalam pandangan mereka, Abu Lubabah ini bisa memberikan solusi kepada kita. Ternyata Abu Lubabah di sana keceplosannya. Kenapa? Karena dia kesian. Itulah pinternya Yahudi. Apa yang dia lakukan tatkala Abu Lubabah datang ke benteng mereka? Yang laki-laki pada bangun semuanya, yang perempuan digiring untuk menangis bersama anak-anak. Kesian buah. Banu Qurayza tanya, menurutmu kita mengikuti keputusan Rasulullah? Nah, Abu Lubabah, iya, artinya mengasyarkan untuk ikut. Tapi ketahuilah, keputusannya itu kalian akan dibunuh. Subhanallah. Di sini Abu Lubabah, ya Allah, kalau mau kasih hidayah, belum sempat menggerakkan kakinya, dia sadar. Yang dia ucapkan adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada dia untuk menjadi negosiator. Akhirnya Abu Lubabah gak pulang menjumpai Nabi SAW. Dia mengikat diri di masjid. Diikat di tiang. Dia tahu dia berbuat salah, dia berbuat dosa, sehingga dia menembusnya dengan mengikat diri, menunggu taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian turunlah firman Allah di surat Taubat ayat 102. Setelah itu beliau membuka ikatannya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, udah cerita Abu Lubabah ini ceritanya 6 hari dia di sana. Artinya dia tidak mengikuti kejadian Bani Quraizah sudah. Dia berada di Masjid Nabawi. Bagaimana peristiwa selanjutnya di Bani Quraizah? Apa yang terjadi? Setelah mereka tahu ya, mereka tahu kalau mereka mengikuti hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka akan dibunuh. Tapi mereka tunduk kepada keputusan itu. Udahlah. Mereka tunduk kepada keputusan Bahwasanya mereka mau ikut, mau diapain aja sudah mau ikut. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin penyebabnya mereka sudah bingung mau berbuat apa. Mereka bertahan terus di sana, mereka juga bakal mati. Namun, kalau mereka bertahan di sana, yang mati bukan hanya yang laki-laki. Perempuan, anak-anak akan ikut mati. Sedangkan mereka tahu Rasulullah SAW gak mungkin bunuh perempuan. Gak mungkin bunuh anak-anak. Maka buat mereka itu lebih ringan. Daripada mereka bertahan, tapi mati semua yang ada di benteng. Maka lebih baik sebagian yang mati, sebagian hidup dan selamat. Baik. Terus kejadiannya gimana? Oleh karena itu, Bani Quraizah pun tunduk kepada keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan orang-orang dari suku Aus. Barakallahu fikum. Ini kalimat begitu juga dengan orang-orang dari suku Aus. Ini mungkin terjemahan yang kurang tepat ya. Karena di bahasa Arabnya disebutkan Fatawa thabat al-Aus ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Aus mereka berbondong-bondong lompat memohon kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada mitra mereka. Jadi ini mungkin terjemahan yang lebih tepat. Nah, silakan. Maka orang-orang dari suku Aus memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada mitra mereka, Bani Quraizah, sebagaimana beliau pernah berbuat baik kepada Bani Qainuqa, mitra suku Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah kalian senang seandainya yang akan mengambil keputusan adalah tokoh kalian? Mereka menjawab, tentu. Beliau bersabda lagi, tokoh itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Mereka menjawab, kami setuju. Dalam Sahih Al-Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, penduduk Quraizah dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sa'ad untuk datang. Kemudian ia pun datang dengan mengendarai keledai. Ketika posisinya dekat dari masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Ansar, berdirilah untuk pemimpin kalian atau orang yang terbaik di antara kalian. Kemudian berkata pada Sa'ad, mereka ingin agar kamulah yang mengambil keputusan. Sa'ad berkata, bunuh semua prajurit mereka dan jadikan keluarga mereka sebagai tawanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kamu telah memutuskan dengan hukum Allah, atau beliau mengatakan dengan hukum malaikat. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kalau orang-orang itu berlompatan memohon kepada Nabi SAW agar Nabi berbuat baik kepada mereka, ini menunjukkan bahwasanya mereka masih punya empati. Umat Islam itu masih punya rasa kesian. Maka mereka memohon kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam hakim. Beliau bijak. Beliau tidak mau memutuskan sendiri. Tentang akhir cerita Bani Qurayzah. Maka beliau mengatakan, kalian mau enggak yang mengambil keputusan itu dari kalian? Orang yang termulia di antara kalian itu Sa'ad bin Mu'ad. Kita tahu ya, nanti Sa'ad bin Mu'ad setelah kejadian Bani Qurayzah itu meninggal dunia. Dia memang berdoa ketika perang Ahzab. Dia terluka. Kenapa dia naik himarnya itu? Dia terluka, dia kena panah, sakit dia. Sehingga dia tidak hadir ketika Nabi alaihi salatu wassalam hendak memberikan keputusan. Maka dipanggillah Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal dunia, arsy Allah bergetar dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Disinilah kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka dan mereka setuju, datanglah Sa'ad bin Mu'ad. Di sini disebutkan bahwasanya qadaita bihukmillah wa rubbama qala bihukmi al-malik. Engkau telah berhukum dengan hukum Allah atau memutuskan dengan hukum Allah, atau beliau mengatakan dengan hukum malaikat. Ana masih belum, apakah bihukmil malik, bukan malak. Kalau malik berarti dengan keputusan raja, yaitu Allah Azza wa Jalla al-Malik. Mungkin itu yang lebih tepat ya. Jadi hukum Allah atau hukmil malik, hukumnya Allah sebagai raja dari semua raja. Nah, lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, mereka berkata, wahai Sa'ad, mereka menginginkan kamu yang memutuskan. Sa'ad menjawab, apakah keputusanku berlaku untuk mereka? Mereka menjawab, ya. Ia berkata lagi, berlaku juga bagi seluruh kaum muslimin? Mereka menjawab, ya. Ia berkata lagi, berlaku juga bagi orang yang ada di sana? Sambil mengarahkan wajahnya dan memberikan isyarat ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, juga berlaku bagiku. Ia berkata, aku putuskan hukumannya adalah semua laki-laki dibunuh, keluarganya ditawan dan hartanya dibagikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu telah memutuskan sesuai dengan hukum Allah dari atas langit yang 7. Sebagian mereka masuk Islam sebelum ada keputusan. Sedangkan Amr bin Sa'ad melarikan diri dan tidak ada yang mengetahui kemana perginya. Ia termasuk orang yang menolak untuk melanggar perjanjian. Barakallahu fikum. Nah, di sini Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat yang lainnya. Bahwa ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Aus, qumu ila sayyidikum, kalian sebutlah sayyid kalian. Karena sekali lagi dia terluka Sa'ad bin Mu'adz. Diturunkan nama mereka, lalu Sa'ad mendapatkan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nih Sa'ad, orang-orang ini bukan Nabi yang berkata, tapi orang-orang Aus yang sudah mendapatkan persetujuan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Sa'adlah yang mengambil keputusan. Maka mereka mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, inna ha'ula'il qawm qad nazalu ala hukm. Tuh orang-orang, mereka menginginkan kamu yang memutuskan. Mereka menginginkan itu. Dan mereka juga minta agar Sa'ad berbuat baik. Ya. Ketika itulah Sa'ad tanya. Dia mengatakan, apakah keputusanku? Wa hukmi nafidun alaihim? Keputusanku berlaku untuk mereka? Bakal dilaksanakan keputusanku? Mereka menjawab, iya. Tanya lagi Sa'ad. Wa alal muslimin? Orang-orang Islam juga akan mengikutin keputusanku. Mereka akan menjalankannya. Jangan sampai akhirnya dikatakan hukumannya seperti ini, lalu gak dijalanin. Maka Sa'ad bertanya, apakah keputusanku berlaku untuk orang-orang Islam? Mereka mengatakan iya. Ini kaum Aus. Tapi Sa'ad mengatakan umat Islam secara umum, bukan hanya kabilah dia. Lalu Sa'ad memberikan isyarat, wa ala man hahuna wa a'rada biwajhi wa ashara nahyata rasulullah, dan hukumku juga berlaku untuk orang yang ada di sana. Dia mungkin wallahu alam, isyarat saat memberikan isyarat dia enggak ya berpaling, dia tidak melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah keputusanku juga berlaku untuk yang ada di sana. Dia menunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nah. Nabi mengatakan, iya. Silakan kau ambil keputusan itu. Disitulah jamaah, di lewat lain dikatakan, sudah saatnya, saat ini, untuk tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Maka saat mengambil keputusan, laqad hakamtu. Kata Sa'ad, fa inni ahkumu fihim, aku memberikan keputusan, hukuman buat mereka, ayyuqtalar rijal, yang laki-laki dibunuh. Mereka jadi prajurit perang biasanya, yang laki-laki. Kemudian anak keturunan perempuan-perempuan ditawan. Tinggal lagi harta mereka. Dan harta mereka dibagikan. Itu keputusan Sa'ad bin. Maka tatka mendengar itu ya, menangislah orang-orang Yahudi, perempuan-perempuannya. Artinya dipikir Sa'ad ini akan memberikan keputusan, ya mungkin seperti Abdullah bin Abi Salul. Pentolan orang-orang musyrikin. Pentolan orang-orang munafikin yang dia pernah meminta kepada Nabi SAW pada waktu perang Bani Nadir. Yang akhirnya mereka gak jadi bunuh, mereka diusir. Pikir mereka Bani Quraidah diusir juga lah. Tapi hukuman keputusan saat tidak. Keputusan itu adalah keputusan yang tepat untuk para pengkhianat. Subhanallah. Kemudian diceritakan ada salah satu di antara mereka yang namanya Amr bin Sa'ad. Amr bin Sa'ad sudah memperingatkan mereka jangan melanggar perjanjian. Kalian yang susah. Maka tatkala mereka melanggar perjanjian, Amr bin Sa'ad ini melarikan diri keluar dari benteng mereka. Nggak ada dia di sana. Entah kemana dia pergi. Nah, barakallahu fikum. Saya akan lanjutkan. Ketika keputusan sudah diambil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mereka yang telah ditumbuhi jenggot dan yang belum tumbuh jenggot dianggap masih anak-anak. Lalu digalilah lubang besar di tengah pasar Madinah. Kemudian mereka dipenggal. Barakallahu fikum. Nah, afwan. Ini apa terjemahannya? Bentar cuma. Rasulullah memerintahkan untuk mereka yang telah ditumbuhin jenggot dan yang belum tumbuh jenggot dianggap masih anak-anak. Sebenarnya bukan jenggot. Tapi bulu kemaluan. Bukan jenggot. Jadi disebutkan di sini biqatli kulli man jarat alaihi al-musa minhum. Untuk dibunuh semua yang ada bulu kemaluan. Yang artinya yang sudah bisa dicukur bulu kemaluannya itu. Itu di antara tanda orang baligh itu tumbuhnya bulu kemaluan. Karena kalau jenggot, ada orang sampai tua gak jenggotan. Apakah dikatakan belum baligh? Belum baligh dia, belum tumbuh jenggot. Jadi, mana pulpen jemaah? Abis pulpen. Nah, ini terjemahannya mohon diperbaikin untuk mereka yang jarat alaihi Musa yang pisau cukur itu sudah bisa digunakan ya. Maaf, jadi maknanya untuk mereka yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dan sudah waktu dan sudah bisa dicukur, merekalah yang dibunuh. Adapun yang belum tumbuh bulu kemaluannya, mereka dianggap ai na'am sahih. Wa man lam yanbut ulhiqa bidzurriyyah. Dan barang siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya, mereka dianggap anak-anak. Mereka tidak dibunuh. Nah, lanjutkan. Ketika keputusan sudah diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka yang telah tumbuh bulu kemaluan dan sudah bisa dicukur, maka ini adalah yang dibunuh. Dan yang belum tumbuh bulu kemaluan dianggap masih anak-anak. Nah. Lalu digalilah lubang besar di tengah pasar Madinah. Kemudian mereka dipenggal yang jumlah mereka mencapai 600 sampai 700 orang. Tidak ada wanita yang dipenggal kecuali hanya satu, karena ia memukul kepala Suaid bin Samit radhiyallahu anhu dengan batu hingga mati. Barakallahu fikum. Nah, ini bukan memukul kepala Suaid ya, tapi dia itu melemparkan roha. Batu ini bukan batu sembarangan, tapi batu untuk numbuk ya. Kalau di tempat kita itu ada batu yang untuk digunakan untuk apa? Batu yang digunakan untuk numbuk kopi atau apa. Dulu kan ditumbuk itu batu tempatnya. Ada yang besi, ada yang batu. Batu itu digunakan untuk giling gandum. Itu yang dilemparkan dari atas benteng mereka. Sehingga ada sahabat di sana yang terkena. Jadi bukan memukul biasa, tapi dia menjatuhkan apa, lumbung. Masa lumbung namanya? Hah? Batu gilingan. Bukan, ya batu gilingan lah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jumlah mereka berapa jamaah? Kalau melihat riwayat-riwayat para ahli sirah, yang paling sedikit mengatakan 400. Yang paling banyak sampai 900 orang yang dibunuh. Tapi yang paling mending itu atau yang di tengah-tengah adalah antara 600 sampai 700 orang. Itu mereka yang sudah baligh. Yang perempuan gak dibunuh kecuali satu. Karena memang dia telah membunuh. Jadi dibunuhnya bukan karena dia perempuan. Tapi karena dia membunuh. Sedangkan yang anak-anak gak ada yang bunuh. Orang-orang yang masuk Islam sebelum keputusan itu dibikin, ya mereka diterima keislaman mereka. Bagaimana Huyai bin Akhtab yang berada bersama mereka, yang menjadi inisiator pengkhianatan mereka, yang akhirnya dia menepati janjinya untuk bergabung dengan Bani Qurayzah. Ya, karena ketika baca ceritanya, matinya Huyai bin Akhtab ini, bagaimana keras kepalanya dia. Sejak awal Huyai bin Akhtab, sejak Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, hijrah, Huyai itu udah berangkat dari pagi. Ceritanya Sofia, istri Nabi SAW, putrinya Huyai bin Akhtab, abah sama pamanku itu berangkat untuk melihat ini Nabi. Ketika selesai pulang ke rumah, kedua orang ini pulang dalam kondisi nggak seperti biasa. Yang wajahnya berseri-seri, biasanya menyambut anaknya, ini nggak ada. Nggak dikasih muka tuh putrinya. Pamannya juga yang biasanya sayang sama keponakannya nggak dikasih muka. Yang ada mereka ngobrol sendirian mengatakan, ahuhu, benar dia nabinya? Iya, benar dia. Terus engkau gimana? Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu mahayi. Aku akan terus memusuhi dia selama aku hidup. Jadi gak ada kepikiran mau tobat ya. Bagaimana dia melihat perkembangan dakwah Islam ini. Banyaknya orang-orang yang masuk Islam. Dia juga gak melihat bagaimana kejadian Ahzab yang orang-orang pada kabur semuanya. Allah menurunkan dan menampakkan kekuatannya. Tapi juga, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٍ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Orang yang Allah tidak berikan cahaya, ya enggak akan dapat cahaya dia. Allahu Akbar. Bagaimana Huyai bin Akhtab dibunuh? Nah, silakan. Selain itu, dihadirkanlah Huyai bin Akhtab. Ia memakai pakaian yang telah disobek-sobek dengan sengaja agar tidak disiksa. Sementara tangannya ini terjemahannya. Pertanyaannya, kalau diterjemahkan, ia memakai pakaian yang telah disobek-sobek dengan sengaja agar tidak disiksa. Apa gunanya pakaian disobek dengan siksaan? Nggak ada. Huyai itu memakai pakaian, disebutkan di sini, fukahia. Fukahia itu pakaian yang bagus, jemaah. Jadi pakaian yang ada apa biasanya bordirnya, yang ujung-ujungnya itu ada indah, pakaian yang mahal. Kenapa dia sobek-sobek di ujungnya itu disobek-sobek sebesar ujung jari ini, ujung-ujung bajunya, supaya nggak dirampas sama umat Islam bajunya, nggak jadi rampasan perang, karena rusak bajunya, sampai seperti itu dia, nggak ada bayangan dia, mungkin bajunya bisa dimanfaat, nggak, dia rusak bajunya supaya tidak dimanfaatkan oleh umat Islam. Jadi bukan supaya agar tidak disiksa. Ini sekali lagi kita kalau baca terjemahan tanpa merujuk Arabnya, akhirnya salah faham nantinya. Nah, berarti silakan baca lagi selain itu. Selain itu, dihadirkanlah Huyai bin Astob. Ia memakai pakaian yang indah, yang ada bordir, dan ujungnya ia sobek dengan sengaja agar tidak dijadikan harta rampasan perang. Sementara tangannya terikat di atas lehernya. Ketika ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyesal memusuhimu. Siapa yang dihinakan Allah pasti hina." Kemudian ia menghadap manusia seraya berkata, wahai manusia, tidak apa-apa dengan keputusan Allah. Ini hanya takdir, ketentuan, dan tragedi berdarah yang telah Allah tetapkan atas Bani Israel." Kemudian ia duduk bersimpuh, lalu dipenggal kepalanya. Lihat jemaah, nggak ada penyesalan sama sekali. Jadi sampai akhir hayatnya dia itu memusuhi Nabi Sosal. Maka dia mengatakan, malum tu nafsi ala adawati. Aku gak pernah mencela diriku karena aku memusuhi. Ini penyakit yang bahaya. Penyakit yang namanya hasad. Iri dan dengki. Yang akhirnya orang itu menjadi seperti iblis. Iblis itu ketika dilaknat, diusir, gak ada minta maaf sama Allah. Gak ada. Tambah jadi dia. Maka sulit ya. Orang yang di hatinya ada kesombongan, ada iri, ada dengki untuk mendapatkan hidayah. Maka hilangkan sifat-sifat itu supaya kita gak jadi seperti Huyai bin Akhtab. Na'udzubillah min. Nah, barakallahu fik. Silakan lanjutkan. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran dapat diambil dari perang Bani Qurayzah. 1. Bergegasnya sahabat untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun mereka masih merasa letih dan lelah dari perang Ahzab. Ketika mereka baru saja tiba di Madinah, mereka mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Qurayzah. Mereka pun langsung menyambut seruan itu dengan segera sebagai bentuk ketaatan mereka kepada beliau. Begitulah seharusnya sikap seorang Muslim, yakni melaksanakan setiap perintah, bahkan harus bersegera melaksanakannya sekalipun berat. Tidak ada lagi kata nanti atau menunda atau hidup hanya dengan angan-angan. Setiap Muslim yang mendengar perintah atau larangan Allah dan Rasulnya, maka segera ia melaksanakannya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini pelajaran penting ya. Bagaimana merespon perintah Allah dan perintah Rasul SAW. Banyak di antara kita yang sebenarnya bisa melakukan perintah itu segera. Akan tetapi iblis merusak dia dengan menjadikannya orang yang pandai berangan-angan. Ya nanti aku akan kerjakan. Oh, besoklah, rusak. Para sahabat langsung. Sampai dikatakan tadi yang belum sholat zuhur pun berangkat. Tidak menunda-nunda. Karena kita tuh gak pernah tahu akan ada kejadian apa nanti. Bahwa antum ada sesuatu yang antum hendak kerjakan. Dan sekarang antum kosong, antum bisa ngerjakannya sekarang. Lalu antum mengatakan nanti sore aja lah. Nanti sore, wallahu a'lam. Mungkin ada hujan, ada peristiwa ini dan itu. Yang akhirnya sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan siang ini, antum rencana mengerjakannya sore sampai besok nggak dikerjain. Abdullah bin Umar bin Khattab ya, pernah memberikan wasiat, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau berada di waktu sore, kemudian ada sesuatu yang seharusnya engkau kerjakan pada waktu itu, jangan nunggu pagi. Jangan nunggu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Kalau engkau di pagi hari hendak mengerjakan sesuatu, jangan ditunda. Oh, nanti sore kerja. Kenapa? Itu akan membuat kita lebih kuat imannya, lebih kokoh ketakwaannya, dan jauh dari fitnah. Namun orang-orang yang menunda-nunda, ketika fitnah datang, amalan itu belum dia kerjakan, dan iman dia jadi lemah. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Kedua, sahabat yang pergi menuju ke Bani Quraizah dan mendapatkan waktu sholat dan ada di antara mereka yang mengerjakannya, sedangkan sebagian yang lain tetap berpegang pada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tidak mengerjakan sholat hingga sampai di Bani Quraizah. Mereka telah melakukan ijtihad dalam memahami teks syar'i. Apabila seorang mujtahid melakukan ijtihad, jika benar ia akan mendapatkan dua pahala dan jika salah ia hanya mendapatkan satu pahala. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Dilihat dari sini terjadi ijtihad memahami ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Sebagian memahami Nabi itu ingin kita bersegera. Sebagian mengatakan enggak, yang diinginkan Nabi itu memang kita enggak boleh sholat kecuali di Bani Quraizah. Disinilah ada yang namanya ijtihad. Namun ijtihad ini tidak untuk semua orang. Ijtihad itu menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah dalil yang memang dia memiliki kemampuan untuk itu. Gimana orang yang ijtihad kemudian salah? Kan kalau kita ngelihat, ada yang benar, ada yang salah. Masa dua-duanya benar? Kan enggak. Kebenaran itu satu. Idza ijtahada al-hakim fa'asaba falahu ajr. Apabila seorang hakim berijtihad dan benar hasilnya, dia dapat dua pahala. Wa in akhta, kalau dia salah, dia tetap dapat pahala. Jadi karena para sahabat ini berijtihad, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela mereka. Ya udah, yang benar dapat pahala, yang salah dapat pahala. Cuma beda pahala, dua sama satu. Ini kalau orang tersebut memiliki alat untuk ijtihad. Enggak semuanya berijtihad. Engkau ada dalilnya berijtihad. Enggak, ini memahami dalil. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Yang ketiga, para sahabat yang melakukan ijtihad dalam hukum syar'i dan terjadi perbedaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan satupun di antara mereka. Selain itu, perbedaan tersebut tidak memicu permusuhan, perpecahan, dan perdebatan yang sengit di antara mereka, karena perbedaan adalah sesuatu yang wajar dalam masalah fikih. Perbedaan boleh saja terjadi, yang penting tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Perbedaan yang tercela adalah perbedaan yang timbul dari ijtihad terhadap nas atau teks syariat yang tidak direkomendasikan untuk diijtihadkan, seperti masalah akidah atau nas yang telah qat'i. Barakallahu fikum. Taiba, berkaitan dengan ijtihad, bahwasanya tidak semua perkara itu boleh ijtihad di sana. Ketika ada nas yang qat'i, ada penjelasan yang memang tidak ada ruang untuk beda pendapat, maka tugas kita adalah mengikuti. Namun ternyata ada perkara-perkara yang ada ruang untuk beda pendapat. Apa yang harus kita lakukan? Contoh para sahabat. Mereka tidak saling menyalahkan. Perbedaan pendapat itu tidak membuat mereka saling membenci. Karena ketika berita itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak mencela satupun di antara mereka. Sikap ini harus ada di diri Muslim dalam menyikapi perkara-perkara sekali lagi yang ada ruang untuk beda pendapat. Contohnya, nanti nih Ramadan, ada yang sholat terawih 11, ada yang sholat terawih 21, ada yang 23, ada yang lebih dari itu. Apa sikap kita? Contoh lagi, bicara masalah kunut di waktu fajar. Beberapa orang kunut di waktu subuh. Beberapa tidak. Masalahnya ketika ada ruang untuk beda pendapat, maka nggak boleh saling mengingkari. Yang ada berlapang dada. Tapi kalau engkau merasa pendapatmu lebih kuat, yang boleh dilakukan itu adalah diskusi. Bukan mengingkari. Kenapa? Apa? Karena bisa jadi yang benar dia. Gimana kau mengingkari? Sedangkan masalahnya ada ruang untuk beda pendapat. Ini menjadi ilmu buat kita semuanya tentang bagaimana menyikapi perkara-perkara yang ada ruang untuk beda pendapat. Tapi kalau nggak ada ruang untuk beda pendapat, yang ada benar dan salah. Ya udah, mana yang benar dan mana yang salah. Tatkala hal itu hal yang salah, dalil-dalilnya begitu kuatnya, yang membuktikan kesalahan perkara tersebut, tugas kita adalah menyalahkannya. Seperti masalah-masalah dalam urusan akidah, ya. Barakallahu fikum. Nah, empat, sebagian ulama menjadikan perbuatan sahabat sebagai dalil. Jika dilihat bahwa kebenaran itu beragam, maksud ungkapan ini adalah apabila yang dimaksud dengan kebenaran adalah lawan dari kebatilan, sesungguhnya kebenaran itu tidak mungkin beragam. Kebenaran hanya satu. Namun, apabila yang dimaksud dengan kebenaran adalah dalam pandangan syariat, yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, maka kebenaran dalam makna memang beragam. Kita harus membedakan antara kebenaran sebagai esensi dengan kebenaran yang dianggap benar oleh syariat dan mendapatkan pahala bagi yang melakukannya. Esensi kebenaran hanya satu, tidak beragam. Adapun kebenaran yang dianggap benar oleh syariat dan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakannya adalah beragam. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang hakim apabila melakukan ijtihad dan benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Dan jika salah, hanya mendapatkan satu pahala. Dan Allah tidak memberikan pahala pada kebatilan. Seperti kisah sholat asar di jalan menuju perkampungan Bani Quraizah. Sedangkan contoh di zaman kita sekarang ini adalah keberagaman mazhab fikih yang empat dan perbedaan yang terjadi di antara para pengikutnya. Serta perbedaan-perbedaan dalam beberapa persoalan. Sesungguhnya, orang yang mengikuti satu di antara mereka, insya Allah berada pada kebenaran, yaitu sesuai dengan amal syar'i yang diridhoi. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan apakah kebenaran itu satu atau kebenaran itu bisa lebih dari satu? Ya, ta'addud. Dari kata ta'addud ya, mungkin di sini terjemahkan beragam. Jadi kebenaran itu apa satu atau bisa berbilang dia. Bisa lebih dari satu. Maka disebutkan kalau kebenaran itu yang lawannya kebatilan, maka satu kebenaran itu. Nggak mungkin dua. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. Setelah kebenaran itu kesesatan. Ini kalau melihat kebenaran dari esensinya, dia cuma satu. Tapi kalau melihat kebenaran yang diridhoi oleh syariat dalam satu perkara, Allah meridhoi A, B, C, D, bisa beragam sesuai dengan bagaimana syariat menentukannya. Bicara tadi urusan ijtihad. Kan orang ijtihad, Nabi SAW menyebutkan, ada yang benar dapat dua pahala, ada yang salah dapat satu pahala. Salah itu tetap salah kalau menghadapi kebenaran. tapi dia dapat pahala karena ijtihadnya ini diperbolehkan dalam syariat. Jadi ijtihadnya dia itu benar dan dia mendapatkan pahala karena dia berijtihad, tapi hasil ijtihadnya salah. Salah, yang benar hasilnya satu. Kemudian di sini disebutkan juga berkaitan dengan mazhab-mazhab fikih yang ada ya. Kalau kita ngelihat al-muqallid ya, orang yang mengikuti ini, orang yang taklid ya, orang-orang awam yang taklid kepada salah satu madhab ya, Syekh menyebutkan insya Allah dia mengamalkan sesuai dengan tuntunan syariat dalam hal itu. Ketika dia gak bisa belajar memang, gak punya kemampuan untuk itu. Ilmunya dia itu tuh tanya. Tanya Ustadz, hukumnya Ustadz, umpamanya dia bertanya, Ustadz, ketika sujud itu kaki depan, kaki lutut dulu, apa tangan dulu Ustadz ya? Dia tanya gitu. Kata Ustadznya, kaki dulu. Oh, siap, makasih Ustaz. Selesai. Loh, kalau ternyata salah jawaban Ustaz itu, yang betul itu tangan dulu umpamanya. Orang ini sebagai muqallid benar. Karena dia ilmunya tanya. Bukankah Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Dan dia sudah melakukan hal itu, jadi langkah dia benar. Dengan dia mengikutin arahan dari guru dia atau dari madhab yang ada di tempat itu, selama sekali lagi tidak ada dalil yang menentang apa yang dia lakukan sebenarnya. Ini masalahnya memang ada ruang untuk beda pendapat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Yang kelima? Sikap Abu Lubabah yang ditugaskan ke Bani Quraizah untuk bermusyawarah, ketika beliau sampai dan menanyakan keadaan mereka, beliau mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa pembunuhan. Beliau menyadari bahwa ini adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ia pun pergi mengikat dirinya pada sebuah tiang masjid hingga turun ayat yang menerima taubatnya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya nasihat Allah, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat umum dalam bentuk tidak melakukan pengkhianatan, baik berkhianat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin maupun kepada masyarakat umum. Barakallahu fikum. Nah, di sini di terjemahan disebutkan dari sini kita dapat mengambil pelajaran pentingnya nasihat Allah. Ini bukan nasihat Allah, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasiha, qulna liman ya Rasulullah, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Artinya betapa pentingnya nasihat untuk Allah, yaitu dengan taat dan patuh kepadanya, tidak berkhianat kepada Allah, untuk Rasulullah SAW. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan. Artinya nasihat itu menginginkan kebaikan. Dengan cara tadi, berkaitan dengan Allah, ya kita mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Tidak berkhianat kepada Allah. Juga kepada Rasulnya. Kepada pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum. Subhanallah ya. Abu Lubabah berkhianat. Dan dia sadar dengan kesalahan. Sikap yang harus dia lakukan itu memberikan nasihat. Bukan malah berkhianat. Tapi karena dia berkhianat, dia sadar dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan subhanallah, Allah menghapuskan dosa orang-orang yang bertobat kepadanya. Baik. Ini kita mau masuk ke sesi tanya-jawab? Atau mau lanjutkan faedah dari kisah Abu Lubabah ini? Mudah deh. Pertanyaan kita masuk ke setan jawabnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di poin yang ke-6. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz, tadi di halaman 451 di tengah halaman di situ yang selamat dari dibunuh pada perang Bani Quraizah ini adalah sebagian mereka yang masuk Islam, terus Amr bin Sa'ad karena telah melarikan diri. Itu berarti kejadian itu pada masa perang Ahzab ya Ustadz. Karena kan apa namanya yang munafik itu kan kejadiannya kan sudah terlihat di perang Ahzab Ustadz. Atau bagaimana Ustadz? Iya, enggak, terus kalau waktu kejadian selisih harinya ini Ustadz antara perang Ahzab dengan ini. Jarak waktu kejadian antara perang Ahzab dan perang Bani Quraizah ini seperti apa ya Ustaz? Kalau ya pertama masalah jarak, jaraknya langsung. Jadi kejadian perang Ahzab itu kota Madinah dikepung selama 29 hari, sebulan. Setelah itu, udah selesai nih, Nabi sampai rumahnya berangkat lagi. Jadi nggak ada jeda waktu. Yang ada jeda waktu pengepungan. Dikepung Bani Quraizah 10 hari. Jadi keputusan ini setelah 10 hari dari pengepungan Bani Quraizah. Adapun cerita Amr bin Sa'ad, dia melarikan diri sejak terjadinya pengkhianatan. Dia udah gak mau dia. Dia gak mau tinggal di dalam benteng mereka. Karena dalam hati kecil dia, dia sudah tahu ya udah yang namanya berkhianat itu habis nanti ceritanya mereka. Adapun cerita yang masuk Islam sebelum ada keputusan, bukan pada waktu perang Ahzab. Jadi pada saat pengepungan itu, kan belum ada keputusan mereka mau diapain. Maka di malam harinya ada yang turun, ada yang menyatakan masuk Islam di antara mereka. Seperti itu. Kemudian kemana berangkatnya setelah dibunuhnya patriot-patriot mereka, prajurit-prajurit mereka, tinggal wanita dan anak-anak ini dijual. Sebagian dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Utsman bin Affan. Sebagian di antara mereka itu dijual di Syam, dijual di Najd, dijual mereka sebagai budak pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Atau ada yang kurang jelas, Ummu Nadia? Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Di halaman 450 di situ juga Rasulullah SAW berkata kepada orang Ansor, berdirilah untuk pemimpin kalian atau orang terbaik di antara kalian. Berdiri seperti apa yang dibolehkan dan tidak bolehkan ya Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, entah ini akan dibahas di mana? Di faedah-faedah nantinya. Berkaitan dengan berdiri, jadi ada berdiri buat orang tanpa ada guna. Seperti, ya orang itu datang, umpamanya orang itu udah datang. Kemudian kita, tunggu biasanya yang ada di seremonial-seremonial ya, semua pada berdiri. Berdiri bukan menyambut. Ada yang berdiri, orang itu duduk, yang lainnya pada berdiri semua. Itu dilarang. Yang diperbolehkan berdiri adalah berdiri untuk menyambut dia. Berangkat disambut dia. Ahlan wa sahlan, ada tamu datang ya. Kita lagi duduk. Masya Allah. Kemudian kita berdiri untuk menyambut dia, salaman, untuk carikan tempat duduk buat dia, ahlan wa sahlan, kita mau memeluk dia, itu yang diperbolehkan. Maka yang ada mereka berdiri menuju ke, bukan berdiri ketika Sa'ad bin Mu'ad datang itu mereka berdiri, kemudian Sa'ad turun dari keledainya, mereka gak ngapa-ngapain, enggak. Mereka datang menyambutnya, bersalaman dengan dia, sebagai bentuk penghormatan kepada dia itu, yang diperbolehkan. Jadi kalau sekedar berdiri tanpa apa-apa, ada fulan datang berdiri terus duduk lagi. Fulan datang berdiri terus duduk lagi. Tapi kalau berdiri untuk menyambut dia, untuk bersalaman dengan dia, maka ini diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasalam menyuruh orang-orang Aus menyambut sayyid mereka. Dan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau Nabi datang atau kalau Fatimah datang, Nabi berdiri menyambut Fatimah, ahlan wa sahlan. Ketika Nabi ke rumahnya Fatimah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah juga berdiri menyambutnya. Itu berdiri yang diperbolehkan. Barakallahu fiik. Nah. Fadoli, Uti Tika mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, di sini di apa disebutkan pemimpin suku Aus itu Sa'ad bin Mu'adz yang memberikan keputusan. Sedang pada pertemuan sebelumnya bahwa disebutkan Sa'ad bin Mu'adz itu menjadi korban salah satu yang wafat di perang Azab. Itu ada salah atau gimana ya Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Di halaman 441. Iya. Betul, artinya Sa'ad bin Mu'ad ini terkena panah ketika perang Ahzab itu. Tapi gak langsung mati, orang kena panah itu gak langsung meninggal dunia. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad dirawat. Makanya tadi ketika keputusan diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad dihadirkan. Sakit saat itu kondisinya, tapi belum meninggal dunia. Tapi dia termasuk yang meninggal karena perang Ahzab. Karena panahnya itu mengenai dia ketika perang Ahzab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kejadian perang Bani Quraizah ini, beliau minta supaya Sa'ad bin Mu'adz ini dirawat di masjid. Subhanallah jemaah. Nabi ingin dekat sama Sa'ad supaya bisa ya setiap selesai sholat atau apa beliau membesuk Sa'ad bin Mu'adz. Dan suatu hari mungkin nanti akan dibahas, Sa'ad bin Mu'ad terlihat ada darah yang mengucur dari tendanya Sa'ad yang di masjid itu. Menunjukkan kalau luka dia itu sudah, apa istilahnya ya. Orang kalau kena anak panah itu anak panah kadang-kadang gak boleh dicabut. Kecuali dengan operasi atau gimana. Kalau dicabut yang ada darah itu malah akan keluar dan tidak berhenti. Dan karena itulah Sa'ad bin Mu'adz kemudian meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga bisa dipahami. Jadi Sa'ad tetap menjadi korban perang Ahzab ya, perang Ahzab karena dia terkena panahnya pada waktu perang Ahzab radhiyallahu ta'ala anhu. Baca pertanyaan yang masuk Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mendukung apabila ada kerabat dan teman kita yang akan berangkat untuk misi PBB di Afrika Barat yang 95% penduduknya muslim dan negara tersebut salah satu negara konflik yang paling mematikan karena banyaknya pemberontakan ISIS. Apakah misi PBB itu termasuk jihad di jalan Allah seperti perang Bani Quraizah ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama jamaah berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Kita tahu man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya bahwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal bahwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Tinggal sekarang niatnya. Dia berangkat itu untuk ngapain? Yang pertama. Yang kedua, karena tempat yang akan dituju ini ada tempat konflik. Terjadi perang saudara di antara mereka. Di dalam agama kita, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Damaikanlah antara dua orang yang bertikai agar kalian dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika terjadi perang antara umat Islam, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Nah, apabila terjadi peperangan antara dua kelompok umat Islam, apa yang harus dilakukan? Memperbaiki dua kelompok tersebut. Tapi kalau salah satunya menyerang lebih dahulu, tidak mau berdamai, malah mereka merusak perdamaian tersebut, disinilah boleh kita membunuh mereka. Karena mereka merusak perdamaian tersebut. Kita memerangin mereka. Jadi kalau yang berangkat ini tadi, niatnya, maka perlu dilihat. Jangan sampai dia malah, kalau di sana itu, membunuh yang gak salah. Karena terkadang ada pesanan-pesanan ketika peperangan ini. Maka kembali kepada niat, agar dia jadi fisabilillah. Yang kedua, kembali kepada kondisi. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Dan apa tugas dia sebagai seorang muslim? Memperbaiki dua kelompok yang berperang. Kemudian bicara kelompok ISIS ya. Yang terkadang mereka melakukan pemberontakan. Dan mereka ini lebih dekat dengan Khawarij. Yang terkadang mereka membunuh umat Islam. Dan meninggalkan orang-orang. Maka antum berusaha untuk memerangi kelompok-kelompok yang tidak mau tunduk. InsyaAllah itu fi sabilillah. Sebagaimana kejadian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang Khawarij. Yang mana mereka memberontak dan membunuh para sahabat Nabi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Abu Lubabah mengikat dirinya selama 6 hari. Apakah itu bukan suatu bentuk menzolimi diri, Ustaz? Bukankah menzolimi diri tidak boleh, Ustaz? Naam. Bukan menzolimi diri. Abu Lubabah itu menzolimi dirinya dengan berkhianat. Jadi ketika seorang menyerahkan diri karena kesalahan dia, bukan dia menyakiti dirinya. Dia sedang menerima hukuman tersebut. Apa seorang wanita yang berzina, lalu dia datang untuk dihukum rajam. Lalu dia dikatakan mendzalimin dirinya? Tidak, dia sedang menebus dosanya. Dan dilakukan Abu Lubabah adalah sedang memperbaiki dirinya, mengasihi dirinya, bukan mendzalimin dirinya. Dia mendzalimin dirinya tatkala dia berkhianat di Bani Quraidah. Tatkala dia memberikan isyarat bahwasanya hukum keputusan Nabi kayaknya kalian akan dibunuh semua. Itulah menyolimin diri sendiri. Maka setelah itu Abu Lubabah menebus kesalahan dia dengan mengasihi dirinya dan menyerahkan diri untuk dihukum dengan diikat di sana. Itu Abu Lubabah. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, apakah ketika kita berat melakukan amalan sunnah, semisal sholat sunnah, rawatib ba'da isya karena lelah sekali, apakah ini termasuk tidak melakukan segera perintah Nabi dan apakah ini futur yang parah, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Yang pertama kita tahu, ada perintah-perintah Allah yang merupakan kewajiban. Sehingga tidak ada tawar-menawar. Di sinilah orang itu yang harus mensegerakannya dan gak boleh dia meninggalkan. Lalu ada perintah-perintah Allah yang merupakan sunnah, anjuran. Yang kata Allah dalam hadis qudsinya, Jalla Jalaluh, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Terus naik tingkatan. Fama yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ini hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintai dia. Jadi kalau yang ditanyakan orang ini biasanya dia itu sholat qobliya ba'diyah. Tapi karena dia capek, lelah ya. Pada hari itu dia gak sholat ba'diyah isya umpamanya. Dia tidak masuk dalam kategori yang tidak segera melaksanakan Karena memang ini adalah sesuatu yang anjuran buat dia. Tidak diwajibkan buat dianya. Namun, apakah itu termasuk futur yang parah? Enggak. Belum futur yang parah. Jadi ada futur yang masih meninggalkan yang sunnah. Tapi futur yang parah, yang ketika yang wajibnya digerogoti. Jadi kalau yang sunnah ditinggalkan masih aman. Dan ini gunanya ibadah sunnah. Jadi ketika antum banyak beramal sunnah, lalu futur, yang sunnah antum akan tinggalkan. Artinya yang anjuran-anjuran antum akan tinggalkan. Tapi kalau antum hanya punya yang wajib saja, ketika futur, yang wajib ini yang akan ditinggalkan. Itulah futur yang menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustadz, tadi disebutkan Suwaid bin Somit yang dengan dilempar dengan batu ya Ustadz. Siapa Suwaid bin Somit itu Ustadz? Sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi yang ketika itu ikut mengepung bentengnya Bani Quraizah. Dia mungkin sedang dekat dengan tembok benteng tersebut. Kemudian perempuan tadi melemparkan dari atas. Batu gilingan itu menimpai Suwaid bin Somit yang sedang mengepung benteng Bani Quraizah. Sehingga dia dibunuhnya itu bukan karena perempuannya, tapi karena dia melakukan pembunuhan kepada sahabat. Sehingga hukumannya dia dibunuh juga. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya ketika kita punya keluarga non-muslim. Maaf di luar tema Ustadz. Ketika keluarga non-muslim saya mau memakai jilbab. Dan keluarga saya menyuruh saya memakai jilbabnya, tunggu sudah tua saja. Gimana solusinya Ustadz? Karena untuk sekarang kita memakai jilbab, keluarga saya malu Ustadz kalau saya memakai jilbab. Mohon solusinya Ustadz. Tunggu, karena sebentar. Afan, diulangi. mau tanya Ustadz, ketika kita punya keluarga non-muslim. Maaf di luar tema Ustadz. Ketika keluarga non-muslim saya mau memakai jilbab, iya, dan keluarga saya menyuruh saya memakai jilbabnya tubuh sudah tua saja. Wah, keluarganya? Nam, tunggu. Ulangin, Afan, ulangin umur nanti. Ketika keluarga non-muslim, dia ini muslim. Saya mau ya dia ini muslim. Terus keluarga besarnya kali non muslim ya, Ustaz. Baik, keluarga besarnya non muslim. Dan keluarga saya menyuruh saya memakai keluarganya yang non muslim nyuruh dia pakai jilbab. Dia tidak pakai koma nih tulisnya sih. Nyambung gitu. Tapi kayaknya mustahil ya kalau keluarga non-muslim. Jadi mungkin keluarga besarnya non-muslim, Ustadz. Jadi sedangkan dia yang muslim. Baik, terus? Saya mau memakai jilbab dan keluarga saya menyuruh saya memakai jilbabnya tunggu sudah tua saja. Oke. Gimana solusinya? Keluarganya itu membolehkan pakai jilbab kalau sudah tua. Karena untuk sekarang kita memakai jilbab. Keluarga saya malu Ustadz kalau siap. Saya memakai jilbab. Mohon solusinya Ustadz, karena saya takut kalau tidak memakai jilbab Ustadz. Barakallahu fiik. Mungkin ini bersambung dengan pertanyaan beberapa hari yang lalu. Ada seorang mu'alaf ya, dia baru masuk Islam, yang akhirnya keluarganya malu, kemudian keluarganya melarang ini anak untuk pakai jilbab. Oh, kayaknya sekarang ada negosiasi nih. Boleh pakai jilbab, tapi kalau sudah tua. Padahal kalau sudah tua renta itu, perempuan kalau sudah tua renta, udah gak ada yang minat sama dia, itu boleh gak pakai jilbab. Bukan malah pakai jilbabnya kalau sudah tua. Ini pemahaman yang harus disampaikan jamaah. Jadi orang-orang yang sudah sepuh-sepuh itu, gak wajib pakai jilbab lagi. Mau pakai jilbab boleh. Tapi enggak wajib pakai jilbab. Orang-orang sepuh, perempuan-perempuan yang sudah wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan. Itu sudah enggak apa-apa enggak pakai jilbab. Yang pakai jilbab adalah yang masih menarik. Yang masih ada hasrat buat orang laki kalau melihat dia. Ini bagi para wanita. Maka nasihat ana anti sampaikan kepada keluarga. Ini identitas agama anti. Anti pakai jilbab untuk menyelamatkan diri anti gak digodain orang. Anti juga untuk menyelamatkan orang lain supaya tidak terfitnah dengan anti. Dan yang terpenting dari itu, anti melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan sabar, sabar. Dan ana ingatkan anti berusaha untuk cari kawan-kawan. Ini kawan-kawan yang udah muslim, yang udah ngaji lama, tolong ikhwan, akhwat-akhwat seperti ini digandeng, dirangkul, dikuatkan keimanannya. Karena biasanya dia akan mendapatkan ujian yang cukup besar dari keluarganya yang tadi malu kalau putrinya pakai jilbab. Sebenarnya mereka malu kalau ketahuan putrinya itu masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa Doli Mufatin mau bertanya langsung? Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Fiik barakallah. Di saat Malaikat Jibril ingin membuat rasa takut di hati-hati Quraizah, Malaikat Jibril itu menyerupai Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khalifah itu siapa Ustaz? Nah. Barakallahu fiik. Iya, Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbiyah. Dia salah satu sahabat Nabi yang memang rupanya tampan sekali. Dan biasanya Malaikat Jibril alaihissalam kalau datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam dalam wujud manusia yang dikenal, maka menyerupai Dihyah. Seperti itu. Iya, kemudian ngomong malaikat ya. Tolong yang tadi, yang terjemahannya, yang Nabi SAW menyebutkan keputusanmu ini adalah keputusan Allah dari atas langit. Nah, kamu telah memutuskan dengan hukum Allah atau beliau mengatakan dengan hukum malaikat. Di halaman 451, ini yang sahih. Hukmul Malik, bukan Malak. Malak itu malaikat, Malik itu raja, itu Allah Azza wa Jal. Jadi kembali ke pertanyaan Ukhti Fatin tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan Dihyah Al-Kalbi adalah salah satu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang memang tampan, gagah dia, dan biasanya Jibril alaihissalam menyerupai dia kalau sedang menjumpai Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Tafadoli, Mbak Fitria mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, sebenarnya ini pertanyaan minggu lalu. Kemarin minggu lalu enggak kebagian bertanya Ustaz. Waktunya sudah habis. Barakallahu fiik, tafadhali. Nah, Ustaz, sungguh mengerikan kalau kita bayangkan nanti di hari akhir nanti kita akan menuntut orang tua yang sudah membesarkan kita ya Ustaz ya. Ini apakah sudah ketetapannya seperti itu atau kita bisa berdoa sama Allah untuk meminta agar jangan sampai kita menuntut orang tua kita kelak di yaumil akhir Ustaz. Kemudian Ustaz yang kedua, ya. Ini kan mohon nasihatnya untuk anak-anak, untuk saya juga, untuk semuanya, tips-tipsnya agar selalu berhusnuzon kepada saudara kita. Begitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini berkaitan dengan tafsir surat Abasa wa Tawalla ketika Allah Jalla Jalal mengatakan yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bagaimana kejadian hari kiamat nanti? Tatkala anak nuntut bapaknya, bapak mungkin nuntut anaknya, suami nuntut istrinya, istri nuntut suaminya, Allah akan menegakkan keadilan. Allah akan menegakkan keadilan. Namun apabila anak nih, jangan anak orang lain. Kalau ada orang membolimin ana, mengambil hak ana, lalu ana memaafkan dia, selesai urusannya. Ana gak akan nuntut dia pada hari kiamat. Karena ana sudah memaafkan dan ana sudah dapat balasan dari Allah Azza wa Jal atas maaf yang ana berikan. Sehingga apabila anak-anak ini telah memaafkan orang tuanya, mendoakan orang tuanya, maka anak tidak akan menuntut orang tuanya pada hari kiamat. Tapi orang tua tetap akan disidang atas kesalahan dia di hadapan Allah Azza wa Jal. Ketika itu dosanya berkaitan dengan dosa kepada Allah SWT. Jadi ingat dosa ini ada dua kan. Dosa yang berkaitan sama Allah, tidak ada hubungan sama manusia, tapi ada dosa yang berkaitan dengan manusia. Kalau orang itu yang kita sakitin memaafkan kita, dosa kita sama dia udah selesai. Tapi dosa dia sama Allah belum selesai. Dia punya dosa. Ada orang menyakitin orang lain, ada orang membunuh umpamanya. Dia membunuh orang lain. Kemudian itu orang memaafkan. Apakah dosa orang ini selesai? Yang berhubungan sama manusia selesai. Yang berhubungan sama Allah Azza wa Jal kalau dia tidak bertobat. Allah mengatakan, وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَأْهُ جَهْنَمُ. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi ada tiga nanti yang berkaitan dengan persidangan nanti. Ada dosa-dosa yang Allah tidak akan mengampuninya, itu syirik. Kemudian ada dosa-dosa yang Allah tidak membiarkannya, yaitu yang berkaitan dengan manusia, itu harus ditegakkan. Dan ada dosa-dosa yang Allah akan memberikan ampunan, itu selain kesyirikan. Itu kalau Allah berkehendak untuk itu. Jadi itu mungkin jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ya tips-tips supaya kita husnudzon sama saudara kita. Yang pertama, hendaklah kita melihat kepada kekurangan kita. Kita tuh lebih sering lihat kekurangan orang lain. Sehingga ada banyak pikiran buruk. Kalau kita menyibukkan diri dengan kekurangan kita, insya Allah kita gak akan sibuk sama orang lain. Baik. Kemudian kalau ada orang lain yang mungkin melakukan sesuatu yang membuat kita berburuk sangka sama dia, tolong carikan alasan atas perbuatan yang dia lakukan. Artinya kita cari sebab, mungkin dia melakukan itu karena ini, karena itu. Kita cari alasan-alasan yang diperbolehkan. Kadang-kala ada kawan kita mintain sodako, padahal dia banyak duitnya ya. Lalu dia gak sodako. Lalu dalam hati, kok jadi pelit fulananya? Jangan. Kok katakan? Mungkin fulan punya urusan yang lain. Mungkin dia sedekah di tempat lain. Mungkin dia punya proyek kebaikan yang lainnya. Dengan cara seperti itu, semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita dari berburuk sangka kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir, Ummu Nadia. Ya, Ustaz. Bagaimana jika kita bersedekah atas nama orang tua? Apakah kita tetap mendapatkan pahalanya, Ustaz? Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ini ada pertanyaan kepada Syekh dulu. Ketika kita di Medina, biasanya ada buka bersama. Ketika buka bersama ini, kan ada yang ngasih kurmanya. Ada yang ngasih kurma. Ada yang bagiin, ada yang naruh. Pokoknya perannya orang tuh beda-beda. Lalu orang ini tanya, iya Syekh, kata dia, yang dapat pahala man fattara shaiman falahu mithlu ajri, yang memberikan buka untuk orang puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, itu yang mana Syekh? Apakah yang ngasih kurmanya aja, atau yang membagikan juga dapat? Atau yang nyusun juga dapat. Atau yang ngasih air ya. Kadangkala ada kurma, ada kopi, ada roti, ada air. Yang mana? Subhanallah. Kata Syekh, Allah itu karim. Allah akan kasih semua pahala. Yang ngasih kurma dapat pahala, yang nuangin air dapat pahala, semuanya dapat pahala. Sesuai dengan ya keikhlasan dia dan niat dia ketika dia berbagi itu. Begitu pula seorang anak yang bersedekah buat orang tuanya. Kan dia yang ngantarkan. Kan duitnya dia juga. Tapi dia niatkan buat orang tuanya. Sehingga semuanya dapat pahala dan anak itu tetap akan dapat pahala. Hanya saja serahkan kepada Allah. Berapa sih pahala yang kau akan dapatkan? Yang jelas Allah Asy-Syakur, dia membalas dengan amalan yang sedikit dikasih balasan yang besar sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.